curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sing jenenge pengalaman gue nang di papan, gue mesti dadi guru sing paling berharga. Dadi jenengan kira-kira kepengin sukses, belajar maring wong sukses. Aja binau maring wong stres, dadine ya stres ora iso sukses. Nah, iki nyong cerita-cerita masalah pengalaman. Dadi nyong ya duwe kandhan nggo jenengan sing kira-kira janjane pengalamane ya pengalaman sing ora kena ditiru, jajal. Jadi ana cerita Kang, bocah jenenge Dasiran. Dasiran kuwi janjane bocah ta gagah ta ya ora. Gantengnya babar plotas, burung-burung ganteng lah ya. Gaweane kuwi anu akeh banget Kang, profesine ngaduk diuk ana 5 cacahe. Ya mau 5 lah tepate lah. Senin main, Selasa madon, Rebo mabok. Kuwi janane wis dijadwal bendinane kuwi setu karo Minggu dan nembe bali maring omah tilik bojo kuwi. Bojone jenengane Ayu Sehari. Ya lah ayune kok sedina tok pas dadi pengantin biyen kae. Barang wis ora dadi pengantin ya wis blas ora ayu-ayu wae. Kang, Dasiran. Kuwe wong lanang dadi bojo cuma dan beres ding apa jajal. Ada sekarang pas dhewek kae kuwe. Kok dadi bojo kok ora tau bali? Bali kok ngrumbruk nang kambi kotor. Pol polane sing ngumbah. Madang turu melet maning. Mandang kayak mutan laran, kue mien lagi ngelamarnya kerinde, janji nih kue nengar pengulu kerinde jajal. Pemuk mien lagi janji nengar apa pengulu nyuar digauli secara baik-baik, yuk kue. Eh, yuk. Kue ngomong karo wong lanang kue semadan beres. Kau pengen tak besar telambinnya apa kepriwe kue? Karo wong lanang kau orang aja ini babat belas kue jan. Bojomu kita sebalik kerja, golek duit, golek pangan, golek nakah. Buru-buru balik gak ngapain dang malah dimani. Lambe tangkringan kodok kejang ngawur apora. Pembok, mereka wis mulai ngomong suara genah. Ngarani lambe nyong tangkringan kodok maning. Dobre lambemu. Kebun dan yang ada pati kue jangan kemangkring dengan lambemu. Tapi dobre. Ika ke bayaran, Dasiran. Bebok, kue ngundang bojomu bayar jerek takut apa maksud apa sayang. Dasiran. Dapurmu apa nyong apa? Loh, lah rumah tamu kue selama ini ngajari wadonmu apora. Kue ngormati bojomu apora. Kau sayang karo nyong apa ora? Tembus lamonganmu lah. Mau limo tok sing dadi pengarep pembendina jam. Lah karepmu apa sih karep musik e? Pegatan. Lah kok sing tekan ngombe klambiku sapa? Ora usah ganti, kok kadar kowe. Ganti klambi ya enak, ora ganti klambi lebih-lebih. Dadi kan jalu pegatan bae ke pegatan ge. Pegatan. Dan anak-anak bayar dulur ya. Jadi pancenin jenane bangun rumah tangga sing harmonis gue angel ya Kang ya sing selaras sing sepadan sakinah mawadah warohmah ge bejana anu pancen angel banget sih ya Jan. Jadi ati loro dedadekna siji ku angel pisan. Karepe kadang-kadang beda sing lanang karepe kae iki ya sing wadon karepe kaya kae. Weh. Lah sing anger sing lanang karepe ngulon sing wadon ngalor sing mandan tenggun. Lah anger sing wadon karepe ngulon sing siji karepe ngetan be angel maning ungkur-ungkuran. Akhirnya ya kayak kasusnya si Dasiran karo Ayu Sehari gue mau. Rumah tangga tuh anak beurung wisar pekatan. Lihat cerita-ceritanya Kang, Dasiran ora terima, ora gelem. Ini masalahnya gane-gane kok pekatan. Dadi orang-orang sih ngubah anak labine. Akhirnya wadul. Jaluk pendapat maring tanggane. Jenengane deprok. Dasarnya wongnya ndep. Gapainnya bakul rokok. Gue, jadi jenengane deprok. Prok deh prok, nyong jaluk tulung lah maring kue lah prok. Alah kudrin, tulungi kue bolak balik, orang lain balik balik ke bapak protas. Rokok utang, berotong nyaur, jajal. Ada utang rokok maning. Sore, kotel, jepapel, jangan sih nyong utangnya rokok kue maning. Tau nyaur orang aku. Deh prok mandan ngajeni sending lah karo nyong lah. Kue ngerti dewek mbok nyong, siapa? Preman orang enak prok. Lah, si ngomong kue preman enak sih siapa? Bulan itu bojo nora doyan gue, nora enak. Dah, gue prok, nyong ambil tulung maring gue. Nyong pengen binau maring gue. Rumah tanggane kue kok tentrem banget ya gue lho. Kue udah bangun kebersamaan karo bojomu kok kain-kainnya dati lho. Padahal, nyong yang ngerti prok, alamu gue nanti nyong ngerti. Ngerjimuah sore, mesti nyong ngerti kue kue buncengan karo wadon liya. Pengen aneh, karo nini ranitem. Ya mbok, dah sedurungnya kalau niniran hitam, nyemalah ngerti kue lagi ngetuprus nengarap hotel. Karo kasini, ngaku apa orang kue? Dah wingi-wingi, jemua wingi-wingi. Kue lagi ngetis nang pinggir segara, karo bojone kasihan. Seru-seru di ngomong kan, tapi jadi ini lagi mesum sih nang buri kan, mbak kerungo. Ya wis gak dia peprok, siki api-api yang laten baik, nyo ngerti, selingkuhanmu gue bilang-bilang. Tapi nang apa rumah tangganya, kok malah tentrem azim ora tau anak padu, ora tau anak pecucon, ora tau ribut apa barang. Nyo kok pengen ngerti lah hasilnya, brok, kowe selingkuh ngantek orang terkonangan ke priwe kok, brok. Aja seru-seru, apa? Lah sing suarane nyeroni sapa nang kudu lambemu, Prok. Ya wis. Kok dadi kepengin ngerti? Rahasiane nyong kepriwe? Bisa-bisane kok duwe selingkuhan pirang-pirang karo konangan aman-aman baik. Iya, Prok, nyong pengin merguru karo kowe, Prok. Mau gak kepriwe ya wingi bengi bojone nyong ya lu pekatan, Prok, Prok. Nyong bingung banget ki anggere nyong pekatan. Sing ngubahi kelambine nyong, sing ngubahi katroke nyong, sing ngubahi sepatunya nyong, siapa? Oh, jadi bojomu si Dani nyelupak kan, Ran, Dandiran? Iya, kujan nyong bingung banget, Prok. Mulai nyong pengen merguru karo kue, kye. Oh, ngerka itu sih masalah kecil, Ran. Kue pengen ngerti rahasia nyong. Bisanya nyong lantar-lantar, baik selingkuhan karo wong bilang-bilang kalau tau kenangan bojone. Iya. Gemantra, nyong gue yang merdukun, Ran, Dandiran. Merdukun. Merdukun? Merdukun. Udah banjur? Jadi nyong gemantra. Mantra sing manjur pisan. Menkon bisa ngelumui atine bojone. Menkon bisa bojone nyong ngandel karo omongane nyong. Menkon bisa bojone nyong percaya karo apa lakune nyong. Dadi nganggo mantra gue ya. Nganggo mantra. Lah mantrane kepriye mantrane? Dadi gue bandi maring omah ya. Temoni bojone kowe. Tapi sedurunge nemoni nang ngarep lawang kowe kudu masa mantra kae iki. Yuk. Katengan apa? Terus? Kaget tok. Oh, kayak gue kepriwe gue mau mantaran kepriwe. Yuk, katengan apa? Kejamin wadonan di bae gue mesti tunduk maring pesonamu. Nanti kayak gue ya. Iya. Temenan si Dasiran bali maring omah pengen bukti kena mantaran kaki deprok kowe manjur apa ora. Kutul nggone langsung lebu maring omah. Tiliki nang kamar ora ana nabong. Tiliki maring ruang sembayangan ora ana nabonge. Dah barang kutul kamar mandi, lah barang kutul ngarep lawang kamar mandi ana suara cebar-cebur. Wah, iki nang kamar mandi iki si Ayu sehari iki kayane iki. Langsung bae nang Dasiran dipereki kowe kamar mandine. Karo macam mantra sing dinai nang kaki deprok mau. Shhh. Yuk, gatengan apa? Shhh. Yuk, gatengan apa? Orang kerungu apa ya? Shhh. Yuk, gatengan apa? Lah, Mas Deprok lho. Nembe terong dina wingi katengan ya. Dalam katengan maning kok. Kok bae lah, Mas lagi tanggung, Mas. Mas Deprok dan ngerti-ngerti nih, bojone nyong lagi lungan lho. Tekan maning ya katengan. Kak dene malah dadi ngundangi kaki Deprok. Aduh, ki basan-basanu bojone nyong cuman karo kaki Deprok katengan. Gatengan ge. Cuma gatengan ge bojone nyong karo kaki Deprok ge. Kurang ajar tengane ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.